Doa mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku.